فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwata Liman, para pemirsa Liman TV dan para pendengar Radio Suara Liman dan media-media sunnah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ikhwata Liman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi, dan insyaallah pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ketujuh ya. Seingat saya ini adalah pertemuan yang ketujuh. Dan kita akan, ya keenam apa yang ketujuh sekarang ini. Ya, dan insya Allah materi yang akan kita pelajari adalah bab Maja'a fi sya'ri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar ya. Ini adalah bab yang ketujuh. Bab ma ja'a fi sya'ri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membahas secara khusus tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian secara khusus dari sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang berbicara tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadis berikut ini. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Ali ibn Hujr قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Anas bin Malik ini adalah khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki pelayan bocah kecil namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menyertai Rasulullah baik safar maupun mukim, sering menyertai Nabi, sering bergaul sama Nabi dan meladeni, membantu apa yang menjadi kebutuhan Nabi, mengambilkan air wudu dan juga mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau Anas bin Malik ini bercerita kepada kita tentang sifat rambut Rasulullah. Karena Anas bin Malik dekat dengan Nabi, sering melihat Nabi, kemana-mana bareng Nabi, sehingga hafal Anas bin Malik ini tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Taib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau dahulu itu sampai pertengahan kedua telinga beliau. Ya, pertengahan kedua telinga beliau. Tentunya ini berbeda dengan apa yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin ada yang dikatakan Rasulullah sampai ke pundak atau ke bahu. Rasulullah terkadang sampai ke daun telinga, rambut beliau. Ada yang antara daun telinga sampai ke pundak. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak? Apakah riwayat-riwayat ini bertentangan? Atau bagaimana? Maka kita lihat penjelasan para ulama. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah, beliau menjelaskan tentang perbedaan riwayat-riwayat terkait dengan rambutnya Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai daun telinga, ada yang pertengahan antara daun telinga sampai pundak, ada yang sampai pundak atau bahu. Jadi bagaimana cara menggabungkan? Apakah ini bertentangan atau bagaimana? Famin ahlil ilmi man qal inna hadha raji'un likhtilafi al-ahwal. Hal ini kembali kepada perbedaan keadaan Nabi. Karena rambut itu bukan mandek, ya, rambut itu bisa panjang dan bisa dipendekkan. Sehingga riwayat-riwayat yang banyak yang menjelaskan tentang rambutnya Rasulullah itu bukan kontradiktif, bukan, atau bukan bertentangan, tidak. Tetapi sesuai dengan keadaan perawi, atau ketika perawi melihat Nabi, itu yang dilihat. Kadang Nabi dilihat sahabat sampai ke bahu, kadang sahabat meriwayatkan sampai antara daun telinga sampai bahu, itu sesuai dengan kondisi Nabi yang dilihat oleh sahabat. Dan Nabi tidak rambutnya panjang terus, juga tidak. Ya, kadang pendek, kadang seperti itu. Sehingga inna hadza raji'un likhtilafil ahwal. Sehingga hal ini dikembalikan ke perbedaan keadaan Nabi. Faman ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala sya'ruhu ila an balaghal katif wasafau bi annahu jummah. Barang siapa yang melihat Nabi sedangkan pada waktu itu kondisi rambutnya Nabi panjang, maka perawi atau orang yang melihat Nabi mengatakan bahwa rambutnya Nabi itu panjang sampai ke pundak atau sampai ke bahu. Dan barang siapa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya pendek, ya berarti pada waktu itu Rasulullah sedang berambut pendek. Jadi ini bukan perselisihan, tetapi ya bisa ini bisa itu, tergantung keadaan Nabi. Wa li hadza qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fil bidayah wan nihayah. Maka dari itulah Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang banyak yang berbeda-beda tentang sifat rambutnya Rasulullah. Apakah ini bertentangan apa tidak? Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, la munafah bainal halain, fa inna sya'ra taratan yatul wa taratan yuqassar minhu, fa kullun haka bihasabi ma ra'a. Jadi tidak ada perbedaan pendapat atau tidak bertentangan dua keadaan tersebut. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sampai rambutnya beliau sampai ke, ya rambutnya beliau ini, sampai ke daun telinga. Ada yang mengatakan sampai menyapu pundak. Ada yang mengatakan antara bahu atau pundak dengan daun telinga. Nah ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Kenapa kata Imam Ibnu Katsir, fa inna sya'ra taratan yatul? Karena rambut itu kadang panjang dan kadang pendek, dan rambut itu bisa dipendekkan. Fa kullun haka bihasabi ma ra'a. Maka para sahabat itu melihat Nabi sesuai yang ia lihat. Bagi yang mengatakan rambutnya Nabi sampai ke bahu atau pundak, berarti ya kebetulan pada waktu itu rambutnya Nabi panjang. Dan barang siapa di antara sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi rambutnya ya sampai ke daun telinga, ya berarti sebatas apa yang ia ketahui, yang pada waktu ia lihat. Sehingga ini tidak ada perbedaan, tetapi itu menunjukkan keadaan Nabi kadang ini kadang itu. Itu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita baca hadis berikut ini. Haddatsana Hannad ibn Sari ibn Sariyyi qal akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kuntu aghtasilu ana wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Jadi Rasulullah dan Aisyah pernah mandi bareng, ya. Wa kana lahu sya'run fauqal jummah wa dunal wafrah. Dan dulu rambutnya Nabi pada waktu itu fauqal jummah, di atas jummah. Jadi begini ya, mohon maaf ini perlu diterangkan. Orang Arab itu tentang rambut itu ada beberapa kategori. Ini tolong dicatat agar tidak bingung. Kategori rambut yang sampai ke daun telinga, rambut ini kalau di sisiri sampai ke rambut daun telinga. Rambut yang seperti ini itu namanya wafroh. Rambut yang seperti itu namanya wafroh. Saya ulangi. Jadi orang Arab itu mengkategorikan panjangnya rambut itu ada tiga. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama wafroh. Wafroh itu rambut yang sampai daun telinga. Itu namanya wafroh. Adapun rambut yang panjang sampai menyentuh atau menyapu pundak atau bahu, itu namanya jummah. Itu namanya apa? Al-jummah. Lah, rambut yang antara wafroh, ini wafroh, ya, rambut yang segini sedaun telinga namanya wafroh. Antara wafroh dan antara jammah, tengah-tengah, enggak sampai pundak, atau dia mengatakan sampai pundak, itu namanya limmah. Nah, jangan bingung ya, jadi ada tiga kategori. Kalau wafroh itu sampai daun telinga. Kalau rambut sampai ke pundak atau bahu, itu namanya jummah. Kalau antara keduanya, atau sampai ke pundak, atau antara keduanya, itu namanya limmah. Ya, jadi ada tiga kategori lah. Pada waktu itu bagaimana kondisi rambutnya Nabi ketika mandi sama Aisyah? Saya ulangi ya. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Wa kana lahu sya'run, dan Rasulullah pada waktu itu memiliki rambut fauqal jummah. Ya, di atas jummah. Tadi saya katakan jummah itu rambut yang sampai ke pundak, berarti enggak sampai ke pundak. Wadunal wafra, dan lebih bawah daripada daun telinga. Berarti antara daun telinga dengan pundak. Ya, segini nih, antara daun telinga. Ini kan namanya pundak, ini namanya daun telinga. Lah, ketika Rasulullah mandi sama Aisyah, itu rambutnya Rasulullah antara ini. Itu namanya dalam bahasa Arabnya limmah. Antara jummah dengan wafra. Semoga tidak bingung ya. Karena memang ada istilah-istilah yang harus dijelaskan ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, dan pada waktu itu Rasulullah memiliki rambut ya di atas pundak, begitu maksudnya. Lah, hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul musannif fil jami'ah, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi sendiri. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Lah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan satu keutamaan ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diri beliau. Ya, sampai-sampai pernah mandi bareng tuh Aisyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan memang kita ketahui bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah sudah wafat, ya, ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah." "Kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah?" "Abuha," bapaknya dia. Bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi enggak heran kan sampai Rasulullah mandi bareng ya, dan Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Rasulullah wafat ada di pangkuan dan di dekapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wahyu itu tidak turun ketika Rasulullah berselimut dengan istri-istrinya Nabi yang lain kecuali dengan Aisyah. Tetap turun wahyu. Jadi kalau Rasulullah berselimut sama wanita selain Aisyah itu enggak turun wahyu. Tapi kalau sama Aisyah bisa turun wahyu meskipun sedang berselimut bersama Aisyah. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu kalau memberi hadiah itu ditunggu Rasulullah ada di rumahnya Aisyah dulu. Jadi para sahabat tuh kalau mau memberi hadiah kepada Rasulullah itu ditunggu dulu ketika Rasulullah ada pada giliran Aisyah. Sekiranya para sahabat ingin memberikan hadiah, ternyata Rasulullah ada di rumahnya Hafsah, ditahan dulu. Kalau sekiranya Rasulullah ada di rumahnya Ummu Salama, atau di rumahnya Zainab, atau di rumah istri-istri Nabi yang lain, para sahabat ditahan dulu. Hadiahnya itu tidak dikasihkan. Tapi kalau Rasulullah sudah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat datang memberikan hadiah itu. Hal ini membuat cemburu istri Nabi yang lain. Di antaranya Zainab binti Jahash, di antaranya juga adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah cemburu, dan Ummu Salamah yang cantik orangnya. Ummu Salamah cemburu. Maka Ummu Salamah minta tolong kepada Fatimah. Ya. Minta tolong ke Fatimah, putri Rasulullah, wahai Fatimah, tolong sampaikan ke Rasulullah. Ya, agar para sahabat itu, kalau memberi hadiah, jangan selalu ketika Rasulullah di rumahnya Aisyah. Bukankah istri-istri Nabi yang lain juga ingin melihat bagaimana, apa namanya, hadiah tersebut. Maka Aisyah datang ke Rasulullah, maka Fatimah datang ke Rasulullah, ya, menjadi jembatan atau, ya, mediator antara para istri dengan Rasulullah SAW. Maka disampaikan, ya wahai ayahanda, sungguhnya istri-istrimu yang lain mengeluhkan tentang Bintu Siddiq, tentang Aisyah. Karena para sahabat itu kalau ngasih ya, dia selalu di rumahnya, ketika Rasul di rumahnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW ya, menyampaikan cerita yang saya sampaikan tadi. Ya, bahwa malaikat Jibril itu tidak turun memberi wahyu ketika Rasulullah ada di satu selimut dengan wanita-wanita yang lain. Tapi kalau sama Isa turun wahyu. Malaikat Jibril saja itu pilih-pilih kok. Malaikat Jibril saja itu pilih-pilih. Memilih Aisyah dalam hal ini. Maka para sahabat pun demikian. Maka disampaikan ke istri-istri Nabi yang lain. Dan setelah itu tidak mempermasalahkan hal itu. Dan itu kecemburuan yang manusiawi. Begitulah para wanita. Ya, ingin diperlakukan lebih daripada madu-madunya yang lain. Ya. Nah, hadis ini, ikhwatul iman, menunjukkan keutamanya Aisyah. Karena kedekatan Nabi dengan Aisyah sangat nampak pada hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Ya, aku dan Rasulullah pernah mandi bareng di atau mandi dari satu bejana. Ini dalil bahwa kedekatan Rasulullah dengan Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalil bolehnya seorang laki-laki dan istrinya mandi bersama. Tidak mengapa. Dan hadis ini juga menerangkan tentang sifat rambutnya Rasulullah, yang mana pada waktu itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pundak, ya, di bawah daun telinga dan di atas pundak. Itu hadis yang kedua dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Haddatsana Ahmad ibn Mani' qal haddatsana Abu Qatan qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an dari Al Barra bin Azib. Ini kemarin sudah kita jelaskan, ini hadis ini pernah sudah kita bahas pada hadis yang keempat. Tapi enggak apa-apa diulangi karena ini berkaitan tentang rambutnya Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya marbu'. Marbu'an itu diterangkan laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang tinggi menjulang wala biqasirin, tapi Rasulullah juga enggak pendek. Rasulullah itu tengah-tengah antara tinggi dengan pendek, tetapi lebih dekat ke tinggi daripada ke pendek. Semoga bisa dipahami. Itu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu proporsional, tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih mendekati ke tinggi. Ya. Ba'idha ma bainal mangkibain. Rasulullah itu proporsional badannya, bidang antara bahu yang satu dan bahu yang lain itu berjauhan. Artinya bidang gagah Rasulullah. Wa kana jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Dan dahulu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyapu, ya, menyentuh kedua menyentuh daun telinga beliau, gitu ya. Kemudian ikhwatul iman, ini sudah pernah kita jelaskan, jadi tidak usah panjang lebar, ya, sudah pernah sering kita dengar. Selanjutnya, Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahab bin Jarir ibn Hazim qala haddatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas. Aku berkata kepada Anas. Jadi Qatadah ini seorang tabi'in. Tabi'in ini bertanya kepada Anas. Qultu aku, yaitu Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi. Wirawiri di sekitar Nabi. Ada di sekeliling Nabi. Jadi apal, ya, hafal tentang sifat-sifat Nabi. Baik sifat jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Paham betul. Makanya qultu li Anas. Aku berkata kepada Anas bin Malik. Kaifa kana sya'ru Rasulillah. Bagaimanakah dahulu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Anas bin Malik berkata, lam yakun bil ja'di wala bisabti. Rambutnya Nabi itu tidak keriting, tidak kriwul. Tidak wala bisabti, tapi rambutnya Nabi juga tidak panjang, tidak lurus kaku, tidak. Jadi rambutnya Nabi itu tidak keriting, kriwul, tidak. Tidak pula kaku, lurus, enggak juga. Tapi apa? Kemarin sudah kita jelaskan, rambutnya Nabi itu pertengahan, ya. Tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku, ya. Wa kana yabluhu sya'ruhu sahmata udunaihi. Dan dahulu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke daun telinga beliau. Nah, ini ya. Dan tadi sudah saya jelaskan hadis-hadis tentang rambut ini jangan membuat kita bingung, gitu ya. Kok kadang begini, kok kadang begini. Ya, karena rambut itu seperti rambut kita. Sekarang rambut saya ini ya segini, tapi tidak menutup kemungkinan bulan depan sudah berubah. Nah, mungkin saya potong. Nah, jadi hal ini menyebabkan banyak riwayat tentang bagaimana sih rambutnya Nabi, tentang panjang pendeknya itu banyak riwayat. Ya, dan itu tidak ada masalah dan itu bukan berarti bertentangan. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki qal haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah ulama-ulamanya kota Makkah pada waktu itu. An ibni Abi Najih an Mujahid. Mujahid seorang tabi'in. An Ummi Hani binti Abi Talib. Dari Ummu Hani binti Abu Talib. Ini seorang sahabiat. Ya, Ummu Hani binti Abu Talib. Taukah antum tentang Ummu Hani binti Abi Talib? Beliau ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau ini putri dari Abu Talib, pamannya Nabi. Dan beliau ini adalah saudari kandung dari Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini adalah wanita yang menolak lamaran atau pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu pernah gagal dalam meminang itu pernah. Bukan gagal meminang, ya gagal pinangannya tidak terkabulkan atau tidak jadi nikah itu pernah Rasulullah itu. Siapa akhwat yang melakukan itu? Nah, namanya ini dicatat nih. Namanya Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupunya beliau sendiri. Jadi ceritanya begini. Waktu sebelum Islam itu, sebelum Rasul diangkat jadi rasul, ya, sebelum ada wahyu turun, Rasulullah itu sudah pernah datang ke Abu Thalib. Wahai paman, saya ingin melamar putrimu, yaitu Ummu Hani. Ya, kemungkinan ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam. Ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Wahai paman, aku ingin melamar dan menikah dengan putrimu Ummu Hani binti Abi Thalib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kedahuluan orang. Rasulullah kedahuluan orang kafir jahiliyah pada waktu itu. Dan otomatis Abu Thalib enggak bisa menggugurkan, sudah dilamar kok. Gimana terus dibatalkan, enggak bisa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menikah dengan Ummu Hani. Maka Ummu Hani nikah sama lelaki yang dijodohkan oleh atau yang sudah melamar duluan daripada Rasulullah. Lah nanti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun kekuatan, akhirnya Rasulullah bersama para sahabat menaklukkan kota Mekah. Kan gitu ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu ya suaminya Ummu Hani ini pisah sama Ummu Hani. Kafir kan, bukan orang Islam. Terjadi perpisahan. Nah, akhirnya Ummu Hani janda. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencoba untuk melamar kedua kalinya. Yang pertama dulu ketika Rasulullah belum diangkat jadi nabi pernah melamar dan Rasulullah tidak jadi. Ya, tidak keadaan tidak memungkinkan. Allah belum mengizinkan pada waktu itu. Maka yang kedua ini Rasulullah masih datang ke Ummu Hani. Ingin mengkhidbah dan ingin melamar Ummu Hani. Ini yang kedua kalinya nih. Tapi apa kata Ummu Hani? Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, dalam riwayat dikatakan kau adalah orang yang aku cinta ketika aku jahiliyah. Bagaimana ketika kau Islam? Bagaimana ketika aku sudah Islam? Aku lebih cinta sama kau. Tapi ya Rasulullah, aku ini wanita yang khawatir merepotkan dirimu. Dalam riwayat dikatakan bahwa aku ini banyak anak-anaknya. Akhirnya gak jadi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah sama akhwat yang namanya siapa tadi? Ummu Hani radhiyallahu anha. Saudarinya Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak jadi Rasulullah nikah sama Ummu Hani. Nah, di sini juga ada pelajaran. Apa pelajarannya? Berarti boleh nikah sama sepupu. Meskipun itu pancer wali kata orang Jawa. Pancer wali karena Abdullah bapaknya Nabi itu saudaranya Abu Thalib. Ya. Kakaknya bapaknya Ummu Hani. Itu dalam orang Jawa namanya pancer wali. Yang enggak Jawa enggak paham, wong yang Jawa aja kadang enggak paham kok. Yang anak-anak muda itu enggak paham apa itu pancer wali. Ya. Antum paham enggak? Moderator, pancer wali paham? Belum paham ya. Itu orang-orang Jawa itu gitu. Tapi menurut Islam, pancer wali atau tidak pancer wali, yang namanya sepupu, putrinya paman itu boleh dinikahi. Putrinya om itu boleh dinikahi. Dengan dalil banyak di antara ini. Rasulullah ingin menikah sama Ummu Hani meskipun tidak terlaksana, tapi Rasulullah ingin menikahinya. Jadi tidak mengapa ya. Nah, kembali ke materi. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah. Maksudnya itu Fathu Makkah, walahu arba'u ghadair. Dan aku melihat, kata beliau, rambutnya Rasulullah itu ada empat ikatan. Ya, Rasulullah SAW memiliki empat ikatan pada waktu itu. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, jadi begini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam kana yastadil sya'ruhu. Dulu Rasulullah itu membiarkan rambutnya itu menjuntai, dibiarkan jatuh begitu aja. Tsumma farakahu, kemudian ganti, setelah itu Rasulullah memisah. Kalau dahulu biasa aja dikebelakangkan terus dibiarkan jatuh begitu. Terus setelah itu Rasulullah memisah rambutnya. Rasulullah memisah menjadi dua bagian. Nanti diterangkan hal ini sesudahnya nanti. Kapan Rasulullah itu membiarkan apa adanya dan kapan Rasulullah itu menjadikan rambutnya jadi dua. Itu nanti ada pembahasannya pada hadis berikutnya. Kita akan membaca nanti. Tayyib, berikutnya ikhwatul iman. Haddasana Suwaid ibn Nasr qal haddasana Abdullah ibn Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan tentang sifat fisik Rasulullah karena dekat ya sama beliau sallallahu alaihi wasallam. In qala Anas au an Anas bin Malik anna sya'ra Rasulillah kana ila ansafi udunaihi. Sesungguhnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan kedua telinga beliau. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tidak perlu kita panjang lebar untuk menjelaskannya lagi. Nah, ini hadis yang saya maksud tadi, perhatikan. Haddatsana Suwaid ibn Nasr, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak, an Yunus ibn Yazid, an Zuhri, qal, haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah, an ibn Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastilu sya'ruhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambut beliau apa adanya, dibiarkan jatuh begitu aja. Wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum, sedangkan orang kafir Quraisy pada waktu itu, orang-orang musyrik itu memisah rambut kepalanya jadi dua. Ada ke kanan, ada ke kiri. Itu orang musyrikun pada waktu itu seperti itu. Nah, sedangkan orang ahli kitab, orang Romawi pada waktu itu, orang Nasrani, Yahudi Nasrani atau ahli kitab pada waktu itu, yasdiluna ru'usahum. Yasdiluna itu artinya membiarkan rambutnya ke belakang menjuntai begitu aja. Enggak usah dipiak, kata orang Jawa, dipiak jadi dua, enggak, dibiarkan begitu aja. Itu ahli kitab seperti itu. Jadi Rasulullah pada waktu itu kan ada kultur ahli kitab, ada kultur kafir Quraisy. Iya, seperti itu. Lah ahli kitab ya negeri Syam. Ahli kitab dulu itu orang-orangnya kan lebih dekat ke Islam karena mereka pernah punya kitab samawi. Akan tapi kan diselewengkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sisa-sisa kebenaran di situ. Lah orang ahli kitab pada waktu itu rambutnya dibiarkan ke belakang menjuntai begitu aja. Tidak dipiak, atau orang Jawa tidak dikasihkan jalannya semut atau jalannya apa? Jalannya apa istilahnya itu? Jalannya kutu kan gitu ya. Enggak, tapi orang ahli kitab zaman dulu rambutnya panjang dan dibiarkan menjuntai ke belakang, tidak dipiak seperti ini. Apa adanya gitu aja dibiarkan. Lah, orang kafir jahiliyah enggak, orang kafir jahiliyah dipisah jadi dua, ke kanan dan ke kiri. Nah, dulu seperti itu. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab, dan Rasulullah lebih senang mencocoki ahli kitab pada waktu itu ya, daripada kafir jahiliyah gitu. Fima lam yu'mar fihi bisyai, selama beliau tidak diperintahkan sesuatu dalam masalah ini. Jadi enggak ada perintah tentang rambut dari Allah. Allah tidak memerintahkan rambut model A, Allah tidak memerintahkan rambut model B. Tapi pada waktu itu Rasulullah melihat rambutnya ahli kitab itu dibiarkan menjuntai gitu aja. Ya, tapi kalau orang kafir jahiliyah pada waktu itu dijadikan dua rambutnya, ada bagian kanan, bagian kiri. Nah, karena enggak ada perintah apa-apa tentang rambut, maka Rasulullah melihat fenomena ini, fenomena yang ada di ahli kitab, fenomena yang ada di kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang mencocoki ahli kitab pada waktu itu, sehingga Rasulullah pun melakukan seperti yang dilakukan ahli kitab. Ya, tapi nanti ketika orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam, ya, sudah Fathu Makkah selesai, maka Rasulullah pun akhirnya memisah rambutnya jadi dua, kanan dan kiri, karena orang kafir Quraisy sudah masuk Islam dan tidak mengapa Rasulullah melakukan itu. Nah, di sini ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya ya menyelisih orang musyrik meskipun dalam hal rambut. Nah, kita pun demikian, jangan niru-niru orang barat rambutnya di apa ini? Ininya ditipisin begitu ya. Atau ininya digundul, ininya dibiarkan jambul begini. Nah, itu enggak boleh. Pertama itu qaza, mengambil sebagian, membiarkan sebagian. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ngambil-ngambil semua diratakan, jangan, dan kalau dibiarkan semua. Jangan di sini dititipisi, sini banyak. Ada juga dikasih jalan untuk semut berjalan di rambutnya. Ha, itu enggak boleh, ya. Itu meniru gayanya orang kafir. Pertama dari hukumnya sendiri enggak boleh, itu qaza. Kedua itu tasabbuh dengan gayanya orang kafir. Dengan artisnya orang kafir, dengan gaya hidupnya orang kafir. Dan Rasulullah itu dalam hal rambut pun itu berusaha menyelisih orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dibandingkan antara kafir Quraisy sama ahli kitab, Rasulullah masih lebih memilih ahli kitab dalam penampilan tadi. Itu banyak dalil tentang hal itu. Di antaranya ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia. Ghulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di negeri yang terendah. Jadi dulu itu Romawi Persia suka berantem. Romawi sama Persia, Romawi di barat, Persia ada di timur, suka perang. Ya, terus bertahun-tahun, ratusan tahun perang terus itu. Lah, ketika terjadi peperangan antara Romawi yang mereka mempunyai agama ahli kitab, yang memiliki Injil, orang Romawi punya Injil pada waktu itu, sedangkan orang Persia mereka adalah agama pagan, menyembah dewa-dewa, menyembah api. Lah, orang kafir Quraisy pada waktu itu lebih condong kepada Persia. Orang kafir Quraisy ingin orang Persia yang menang perang. Maka Rasulullah sama sahabat berharap yang menang perang itu bukan Persia, tapi orang Romawi, karena Romawi itu ahli kitab. Ya masih ada sisa-sisa kebenaran, masih lebih dekat dengan Islam daripada orang-orang Persia yang mereka mempunyai agama pagan, penyembah dewa-dewa atau penyembah api dan seterusnya. Seperti ini gitu loh ya. Nah, ini juga dalil bahwa hitam itu bertingkat gitu loh. Hitam itu bertingkat. Enggak boleh kita melihat penyimpangan itu dengan kacamata yang sama, itu enggak bisa. Bahkan antara musyrikin dengan orang Yahudi, dengan orang apa ahli kitab, itu saja Rasulullah membedakan. Allah pun membedakan. Misalnya, makanannya ahli kitab boleh kita makan. Termasuk dalam rang kita dalam menyikapi saudara-saudara kita sesama Islam misalnya yang melakukan kesalahan, enggak boleh kita gebiauya. Kesalahan itu bertingkat. Kalau kesalahannya fatal ya jangan diperlakukan dengan kasar yang berlebihan. Mohon maaf, kalau kesalahannya fatal maka boleh kita perlakukan dengan tegas, dengan apa namanya? Menjelaskan perkara ini dengan tegas, tidak ada samar. Tapi ada saudara kita yang dia itu baik akhlaknya, dia bermanhaj salaf, keliru dalam hal tertentu, maka cara menyikapinya pun beda. Karena hitam itu bertingkat, ada hitam legam, ada hitam yang tidak legam. Seperti ini loh, Rasulullah dihadapkan di antara kekafiran tuh, Rasulullah masih condong ke ahli kita kalau dibandingkan dengan ahli orang-orang musyrik. Begitu juga kita menyikapi orang yang salah. Gak bisa kita menyikapi orang salah dari kalangan ahli bidah kita samakan dengan orang yang salah kepleset dari kalangan ahli sunnah. Gak boleh kita terapkan cara yang sama. Dolim kita. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu kedoliman. Ini beda, itu ada ahli bidah melakukan kesalahan. Ada saudara kita sesama ahli sunnah selama salafiyun dia melakukan kesalahan. Ya karena manusia gak maksum. Terpleset langkahnya dalam memahami sesuatu. Maka enggak boleh kita, cara muamalah kita kepada ahli bidah yang melakukan kesalahan, kita samakan ketika melihat saudara kita sama ahli sunnah yang salah dalam beberapa hal. Ini harus dibedakan. Ya. Harus dengan penyayang, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Ya. Tidak boleh dibedakan. Seperti cara Rasulullah memperlakukan orang ahli kitab dengan orang Nasrani. Beda perlakuan. Ya begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita tentang rambut ya. Dulu orang ahli kitab itu rambutnya dibiarkan menjuntai ke belakang atau ke samping, dibiarkan begitu aja. Itu orang ahli kitab seperti itu. Lah orang kafir Quraisy itu rambutnya dipiak kata orang Jawa ya, dibelah jadi dua. Ke kanan dan ke kiri. Kalau ahli kitab enggak. Nah Rasulullah pertama kali itu meniru gayanya orang, bukan meniru ya, lebih memilih untuk sama dengan apa namanya ahli kitab. Karena Rasulullah enggak mau sama dengan orang-orang kafir Quraisy gaya hidupnya pada waktu itu. Nah gitu ya. Terus tetapi ketika selesai kekafiran, Fathu Makkah sudah terjadi, orang-orang Quraisy masuk Islam, maka Rasulullah pun akhirnya membelah menjadi dua ke kanan dan ke kiri karena mereka sudah enggak kafir lagi, maka Rasulullah pun melakukan itu. Tidak ada masalah. Jadi misalnya jangan kemudian kita sekarang melihat saudara kita rambutnya dipiak jadi dua, kemudian ini gaya hidupnya orang kafir Quraisy, sudah enggak, itu sudah beda, sudah berlalu dan tidak seperti itu. Karena Rasulullah di akhir, yang paling akhir Rasulullah memiak dua rambutnya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat. Sama ini dengan hadis yang tadi ya. Masih dari Ummu Hani. Masih dari Ummu Hani, hadis yang sama. Baik, saya bacakan. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah dhafairu arba. Saya melihat Rasulullah SAW memiliki rambut beliau, maksudnya memiliki empat ikatan atau empat jalinan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, jadi kita tadi membahas tentang rambutnya Rasulullah SAW, yang mana tadi kita jelaskan rambutnya Rasulullah SAW kadang sampai pundak beliau, sampai bahu beliau, terkadang ada di atas pundak. Rasulullah berambut panjang dahulu, kadang Rasulullah memendekkannya, dan seterusnya. Lantas ada pertanyaan sekarang. Kalau ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu panjang, bahkan sampai ke pundak atau ke bahu, maka apakah memanjangkan rambut saat ini sampai ke bahu itu sunnah apa tidak? Kalau ada orang sekarang rambutnya panjang, ketika ditanya kenapa rambut sampai kok panjang, ini semua rambutnya sudah pendek-pendek, rapi-rapi, kenapa kok panjang? Terus orang itu mengatakan, karena saya membaca, mendengar bahwa rambutnya Rasulullah SAW itu panjang, sampai ke bahu. Nah ini bagaimana kita menjawabnya? Ini sudah pernah ditanyakan ke Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Imam Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hal ini. Su'ila Asy-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah an italati sya'ri ra'si ya wa tawfirihi hal huwa minas sunnah amla. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang rambut panjang atau memanjangkan rambut dan membiarkannya menjuntai panjang. Apakah ini termasuk sunnah atau tidak? Faqala, maka Al-Imam Al-Utsaimin berkata, al-jawabu la laisa minas sunnah. Tidak, memanjangkan rambut itu bukan sunnah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu innan nas fi dzalikal waqt yattakhidunahu. Adapun Rasulullah melakukan hal itu, rambutnya panjang, karena kebiasaan masyarakat pada waktu itu melakukan itu. Walihada lamma ra'a sabiyan ya halaqa ba'dha ra'sihi qal, maka dari itulah Rasulullah ketika melihat seorang bocah kecil, maka Rasulullah mengatakan gundullah semuanya atau ambil semuanya, watruhu kullahu atau tinggalkan semuanya. Walau kana sya'ru mimma yambi ittikhadhu laqala abki, seandainya rambut panjang itu adalah sunnah, niscaya Rasulullah mengatakan biarkan rambutnya panjang. Tapi Rasulullah enggak mengatakan biarkan rambutnya bocah ini panjang, tapi yang Rasulullah katakan kalau ambil ambil semuanya, kalau meninggalkan meninggalkan semuanya, jangan qaza, jangan sebagian diambil sebagian dibiarkan. Nah itu yang enggak boleh. Ya. Nah perkataan Nabi, kalau mau ngambil ambil semua, kalau mau ninggalkan tinggalkan semua, jangan dipetak-petak, jangan diqaza. Nah ini dalil bahwa rambut panjang itu bukan sunnah. Sekiranya rambut panjang itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan biarkan, jangan dipotong rambutnya. Itu bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Wa ala hadza fa naqulu ittikhadhu sya'ri laisa minas sunnah. Maka dari itu kami mengatakan ya, memanjangkan rambut laisa minas sunnah, itu bukan sunnah. Walakin idza kana an-nasu ya'taduna dzalika faf'al. Nah, tapi kalau manusia di sekelilingmu itu terbiasa dengan rambut panjang, lakukan. Wa illa, jika mereka tidak terbiasa dengan rambut panjang, faf'al ma ya'taduhun nas au ma ya'taduhun nas, na'am, maka kerjakan apa yang menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan manusia. Ya'taduhun nas, biar kerjakan apa yang menjadi adat kebiasaan manusia. Li'anna sunnata qad takunu sunnatan bi ainiha wa qad takunu sunnatan bi jinsiha, karena sunnah itu bisa jadi sunnah karena zatnya atau bisa jadi karena jenisnya. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, menurut Al-Imam Al-Utsaimin, orang yang ingin berambut panjang dengan dalil ini sunnah, maka beliau berpendapat tidak seperti itu. Karena Rasulullah dulu memanjangkan rambut itu karena memang adatnya manusia itu membiarkan pada waktu itu. Dan Al-Imam Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa para ulama kita, beliau mengatakan, para ulama-ulama kita besar seperti disebutkan dalam beliau, Syekh Abdurrahman bin Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh bin Bas, dan masayah lainnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan mereka adalah kibar ulama, la yatakhiduna syar, mereka tidak memanjangkan rambut, li'annahum la yarawna anna hadha sunnah, karena beliau-beliau yang imam-imam itu tidak menganggap itu sebagai sunnah. Wa nahnu na'lam annahum lam law ra'a anna hadha sunnah lakanu min asyaddin nasi tahriyan litiba'i sunnah. Seandainya mereka itu menganggap memanjangkan rambut itu sunnah, niscaya mereka adalah orang yang paling kuat dalam berusaha beritiba' kepada sunnah. Fassawabu, maka yang benar adalah annahu taba'un li'adatin nas. Masalah rambut ini disesuaikan dengan adat kebiasaan manusia. In kunta fi makanin ya'tadun nasu fihi ittikhadhu sya'ri fattakhidhu. Kalau ente atau anda hidup di lingkungan masyarakat yang biasa rambut panjang, silakan rambut panjang. Wa illa, tapi kalau masyarakatmu rambut tidak panjang, maka jangan dipanjangkan. Nah, itu ya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Syarah Syama'ilun Nabi liqa bab al-maftuh ya, safha 22. Ya, adapun sarah Syama'il Nabi dalam halaman 58. Ya, jadi demikian, rambut panjang menurut beliau bukan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Besok akan saya terangkan tentang bab bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Kalau tadi bab rambut, besok insyaallah pertemuan yang ke-8, pertemuan yang ke-8 kita akan membahas bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Apakah dulu Rasulullah itu meminyaki rambutnya? Bagaimana cara Rasulullah menyisiri rambutnya? Apakah Rasulullah pernah disisiri rambutnya oleh istri-istrinya? Dan bagaimana caranya? Bagaimana Rasulullah memperlakukan rambutnya? Nah, itu insya Allah besok akan kita jelaskan pada hari Rabu, insya Allah, pada jam yang sama, yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Nah, selanjutnya kami kembalikan ke saudara pembawa acara. Tafadhol. Masykuro. Baiklah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan Ustaz. Semoga kami dan para pendengar maupun para pemirsa di rumah dapat memahaminya dan bisa berguna untuk kehidupan sehari. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam sesi yang kedua, Ustaz. Dan bagi Anda yang ingin bertanya jawab seputar materi, dapat menghubungi kami di nomor 031-3710-210 ataupun melalui pesan singkat atau WhatsApp di nomor 08-73-04-846. Dan baiklah Ustaz, nampaknya ada satu penelpon di sini, akan kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Pulau Bapak Jo, saking Surabaya. Pada tanggalnya ini, Ustaz, apa itu masalah rambut itu kan zamannya Nabi kan, mungkin Rasulullah sendiri kan kalau berubah kan satu helai dua helai. Kalau sekarang umur 40 masih muda itu, kadang 50 sebelum, tidak sama dengan Rasulullah yang apa maksum dicintai Allah, itu sudah berubah. Bahkan Rasulullah pernah apa itu menyuruh sahabatnya untuk menyimpir rambut karena untuk perang, untuk dan macam sebagainya. Kalau zaman sekarang ya, Ustaz, kalau sudah mendekati umur sudah tua, menyimpir rambut itu selain hitam bagaimana? Soalnya semir hitam biasanya kan untuk kewibawaan, untuk bekerja, untuk pergaulan, itu apakah sudah berubah penuh itu dibiarkan saja? Terus belum dijelaskan di nomor kali ini itu kumisnya Rasulullah itu selalu diberi atau bagaimana, Ustaz? Sing nomor 3 setunggal sedikit, tolong diceritakan keturunan ke atas mulai apa tuh Bani Hasyim, Abdul Manat sampai Abdullah bin Muntalib, kakeknya Rasulullah itu Abdul Muntalib, Ustaz. Mau diceritakan mulai Bani Hasyim sampai kakeknya Nabi Muhammad SAW sampai Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Matur suwun, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustaz, kami insyaallah langsung lain persen. Ya. Pertanyaan dari Bapak Jo, masyaallah beliau ini selalu aktif ya di acara kita. Yang pertama tadi tentang uban. Bapak Jo, jadi besok kita insya Allah akan belajar tentang bagaimana Rasulullah menyisir rambutnya. Itu tidak panjang, pendek aja. Dan juga setelah itu ada bab, yaitu bab Maja'a fi syaibi Rasulillah. Bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau membahas tentang uban, tentang jenggot, tentang itu masih ada babnya sendiri. Panjenengan sabar, insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail. Tetapi tadi pertanyaannya tentang masalah apa tadi? Masalah semir rambut ya. Kita dilarang oleh Nabi untuk menyemir rambut dengan warna hitam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun Rasulullah sendiri itu hanya beberapa helai saja ubannya itu, ya. Rasulullah sendiri. Bak, ada hadis tapi hadis ini lemah. Rasulullah mengatakan syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah membuat aku beruban surat Hud dan teman-temannya, yaitu surat-surat lain dalam Al-Qur'an. Tapi hadis ini lemah ya. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyemir rambut kita dengan semir warna hitam, tapi boleh dengan semir lain yang tidak berwarna hitam. Ada hadisnya ya, kalau nanti kita akan jelaskan itu, tapi enggak apa-apa saya sampaikan di sini. Kota ada seorang tabi'in pernah bertanya kepada seorang sahabat Nabi Anas bin Malik, hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya? Maka Anas bin Malik mengatakan lam yablugh dzalika, tidak sampai seperti itu. Innama kana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakar khadaba bil hinna'i wal katam. Ya, perhatikan. Rasulullah tidak sampai menyemir rambut. Kenapa? Karena hanya ada beberapa helai rambut beliau yang beruban di bagian pelipis. Di bagian pelipis. Namun Abu Bakar As-Siddiq pernah menyemir rambut ya, yang beruban, rambut beliau yang beruban dengan campuran daun pacar dan katam ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Rasulullah dulu menyemir rambut, tak, karena Rasulullah tidak banyak apa namanya uban beliau tidak banyak, tapi para sahabat menyemir, bapaknya Abu Bakar dan yang lain pun menyemir rambut, tapi bukan dengan warna hitam. Itu ya, itu tentang uban. Adapun masalah kumis, masalah jenggot, masalah yang lain nanti insyaallah akan kita jelaskan pada waktunya. Terus pertanyaan yang lain, bagaimana ceritanya Bani Hashim? Bani Hashim itu anak keturunan Hashim. Ya, jadi harusnya Bapak bilang begini, bagaimana ceritanya Hashim? Jangan bilang bagaimana ceritanya Bani Hashim. Karena Bani Hashim ya Rasulullah itu sendiri. Rasulullah itu Bani Hashim. Ya, cucunya Rasulullah sampai sekarang ya tetap Bani Hashim. Gitu ya. Jadi kalau itu dijelaskan panjang, Pak. Jadi siapa saja orang-orang yang di atas Rasulullah dari segi nasab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bapak namanya Abdullah. Untuk ceritakan Abdullah itu panjang juga. Abdullah ini adalah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Abdullah ini anak yang paling ganteng, paling dicintai sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pernah nazar, kalau sampai nanti anakku laki-laki semuanya yang ke-10 akan saya, anakku laki-laki yang ke-10 ya, kalau anaknya banyak dan yang ke-10 laki-laki akan saya sembelih. Sampai sebegitunya. Dan memang kenyataannya Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki banyak sekali. Yang ke-10, ya kebetulan Abdullah ini, bapaknya Nabi itu yang ke-10. Sesuai dengan nazarnya, bapaknya Nabi disembelih sama kakeknya Nabi. Kalau anakku yang ke-10 laki-laki, ya anak yang laki-laki yang ke-10 akan disembelih. Setelah lahir, ternyata Abdullah ini rupawan, tampan, lucu, menyenangkan hati Abdul Muthalib. Tapi di sisi lain Abdul Muthalib sudah terlanjur nazar untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Al-Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah, menjelaskan Abdul Muthalib ini gak tega mau nyembelih sang anak karena sayang. Akhirnya Abdul Muthalib datang ke dukun wanita minta solusi, bagaimana sudah terlanjur nazar ini. Kata dukun wanita, sudah kamu undi saja 10 ekor unta dengan Abdullah, nama Abdullah, dan 10 ekor unta ini diundi. Ternyata keluar nama Abdullah, tetap harus disembelih gitu menurut undian jahiliyah ini. Maka katanya Abdul Muthalib, bagaimana ini Mbak Dukun, kok masih keluar namanya Abdullah? Tambah lagi 10 unta, jadi 20 unta. 20 unta sama namanya Abdullah diundi. Setelah itu keluar nama Abdullah lagi. Kata Mbak Dukun, tambah lagi jadi 30. 30 ekor unta disembelih untuk dibagikan orang banyak dengan namanya Abdullah. Telah diundi, keluar masih Abdullah. Sampai akhirnya 100 unta. Ketika 100 unta diundi, ternyata yang keluar 100 unta. Ah, maka pada waktu itu Abdul Muthalib menyembelih 100 unta terus dibagikan ke orang-orang kafir Makkah untuk menebus anaknya ini dari nazarnya. Nah, itu tentang ayahnya Nabi Abdullah. Abdul ini ganteng. Abdullah ini dinikahkan sama Abdul Muthalib dengan wanita yang luar biasa, bangsawan cantik namanya Aminah. Waktu baru pengantin baru, Abdullah berangkat dagang. Dagang kemana? Ke Syam. Sakit di tengah jalan, mampir ke Madinah. Di Madinah ada keluarga. Karena ibunya Abdul Muthalib itu ada di Madinah. Oh, ini ceritanya panjang. Jadi belajar sirah nanti ya. Ini panjang sekali kalau saya ceritakan ini ya. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian wafat. Abdullah wafat di Yathrib atau di Madinah. Aminah jadi janda. Rasulullah ada di kandungan sang ibu. Nah, itu ceritanya panjang. Nah, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ini pun punya cerita. Abdul Muthalib ini orang yang menemukan sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu pernah terpendam, enggak ada yang tahu tempatnya. Karena pernah terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga sumur Zamzam ini terendam, enggak ada yang tahu di mana, tertimbun maksud saya, tertimbun sehingga enggak ada orang tahu posisinya. Dan Abdul Muthalib diberi mimpi sama Allah, akhirnya nemukan air Zamzam itu. Dan di zamannya Abdul Muthalib terjadi peristiwa dahsyat, yaitu tentara bergajah datang menyerbu kota Mekah. Nah, bapaknya Abdul Muthalib ini Hashim. Hashim ini orangnya dermawan. Ya, Hashim ini orangnya dermawan, suka bagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Nah, ini kalau diceritakan ya, butuh kajian berjilid-jilid. Tapi ini ya sekedar pengetahuan singkat saja ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak, Hashim, Muthalib, kemudian Nawfal, kemudian Abdus Syam. Oh, ini kalau ceritakan panjang enggak selesai-selesai. Jadi mungkin itu Pak Jo ya. Ya sekilas sajalah untuk menjawab pertanyaan. Adapun untuk secara detail, nah, itu butuh kajian khusus ya, tentang kakeknya Nabi, tentang bapaknya Nabi, tentang mbah buyutnya Nabi gitu ya. Wallahu a'lam. Dan itu Pak Jo bisa panjenengan baca, ada kok ya di kitab Ar-Rohiq Al-Makhtum, sudah diterjemahkan ya. Ya, Sirah Nabawi, perjalanan hidup Rasulullah, karangan Sofiur Rahman, Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ulama India. Ya, dia keturunan Arab tapi beliau adalah ulama yang ada di negeri India. Bagus itu kitab itu. Ya, meskipun ya, di sana ada riwayat-riwayat yang kita harus perhatikan sanadnya, tapi secara umum bagus kitab itu. Wallahu a'lam. Dan itu di Surabaya kita kajikan di Masjid Al-Amin Semampir, Pak Jo. Sebelum ada pandemi COVID-19, kita kajikan rutin di Masjid Al-Amin Semampir. Insyaallah nanti kalau sudah memungkinkan akan kita mulai lagi kajiannya itu, insyaallah. Monggo silakan. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Saya semoga dapat dipahami oleh Bapak penanya. Dan tampaknya ada telepon lagi yang masuk, Ustaz. Akan kita angkat. Halo. Halo, Nafian. Assalamualaikum. Ya, Tuhan, silakan. Nah, ini dari Abu Bakti dari Mas Tanjambi, mau tanya. Nah, ini tak yang saya tanyakan gini. Itu kan tadi dari saya dengan kajian tadi ceritanya itu sejarah Rasulullah itu orang tuanya orang-orang baik-baik kan? Halo? Nah, terus yang saya itu gimana itu, Ustaz? Ada dalam hadis mengatakan kalau orang tua Rasulullah itu masuk neraka itu gimana, Ustaz? Saya paham juga itu. Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya gak dengar pertanyaannya ya, kurang paham. Mungkin pembawa acara bisa mengulangi. Saya kurang paham tadi, karena suaranya tidak terdengar bagus di saya. Mungkin silakan pembawa acara mengulanginya. Apa saat di sini juga kurang ya, disampaikan aja ke penanya. Disampaikan lagi ke penelpon. Baik, jangan diam. Mohon maaf untuk bapak penanya tadi suaranya agak terlalu peran ataupun di sini ada maintenance atau gangguan. Jadi kami mohon maaf. Kemudian di sini ada lagi saat ada telepon lagi. Ini dari telepon interaktif bukan WA. Silakan. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tak yang saya tanyakan gimana itu cara mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan saleh. Nah itu saya tanya saja. Terang bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jadi si penanya tadi bertanya bagaimana menjadikan anak soleh dan soleha. Siap. Bagaimana menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha? Caranya adalah kita harus mensolehkan diri kita. Ya, kita gak mungkin berharap anak kita menjadi anak yang soleh kalau kita enggak menjadi orang soleh. Jadi pertama ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menjadikan anak kita soleh dan soleha? Langkah yang pertama adalah solehkan dirimu. Ya, solehkan dirimu. Kalau kau jadi orang yang soleh, maka dengan kesolehanmu, Allah akan menuntunmu untuk menjadikan anakmu soleh. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi anak yang ingin mempunyai anak yang soleh, mari kita solehkan diri kita. Ya Allah, aslih nafsi. Ya Allah, perbaikilah diriku. Jadikan baik diriku. Terus berdoa memperbaiki diri. Itu cara yang pertama. Yang kedua, pilihlah istri yang baik. Pilihlah istri yang benar. Kapan kita memulai pendidikan anak? Pendidikan anak itu dimulai dari mencari pasangan hidup. Jadi pendidikan anak itu tidak dimulai ketika istri hamil. Pendidikan anak itu tidak dimulai dari bayi lahiran. Lah, pendidikan anak itu dimulai dari kita memilih pasangan hidup. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak yang alim, anak yang menghafal Quran, maka harus punya visi, ya. Punya visi mencari atau berusaha mendapatkan seorang istri yang soleha. Istri yang bisa mengaji, yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita huruf hijaiyah, membaca Al-Quran. Itu ya, itu yang nomor dua. Nomor tiga, meminta kepada Allah. Berdoa, minta anak yang soleh. Rabbi habli binas solehin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku habli minas solihin, anak yang soleh. Anak yang dari kalangan orang-orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doanya banyak ya masalah ini, termasuk juga doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lama enggak punya anak. Sampai rambutnya beliau memutih, beruban, sampai tulang beliau itu lemah. Beliau tetap berdoa, minta anak. Dan di antara doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah anak yang baik, keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Baik apanya? Baik fisiknya, tidak cacat. Baik apanya? Baik akalnya, tidak, mohon maaf, tidak gila. Baik apanya? Baik akhlaknya, baik perangainya, baik fisiknya, baik rupanya. Dan dengan doa itu Nabi Zakaria diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra namanya Nabi Yahya. Ganteng orangnya, budi luhur akhlaknya. Nah, itu diingat-ingat ya, kalau punya anak yang ingin anak yang baik, segalanya baik, baik lahiriahnya, baik jasadnya, baik sifatnya, pakai doa itu. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku apa? Keturunan yang baik. Baik dari segala sisi. Itu ya. Jadi pertama saya ulangi lagi, kalau kita ingin memperoleh anak yang soleh, satu, solehkan diri kita. Karena kesolehan orang tua itu berpengaruh pada kesolehan anak. Yang nomor dua, pilihlah istri yang baik. Ya, karena istri itu ibarat ladang yang akan menumbuhkan benih kita. Yang nomor tiga, berdoalah kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Yang keempat, berikan keteladanan kepada anak. Teladan itu nomor satu. Ya. Keteladanan, akhlak, tindakan yang dilakukan oleh ayah itu lebih fasih daripada retorika yang kita nasihatkan ke anak kita. Ya. Kata-kata, nak pergilah ke masjid, dengan engkau sering pergi ke masjid, itu ada di pikiran anak kita itu lebih menancap ketika melihat ayahnya setiap kali azan pergi ke masjid. Daripada ayah yang gak pernah ke masjid tapi suka ngomong, ayo cepat pergi ke masjid. Anak melihat, merekam apa yang dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu. Anak yang terbiasa melihat ayahnya, ya setiap kali mendengarkan azan pergi ke masjid, berbeda dengan anak yang ketika ada azan ayahnya tetap ada di depan TV memegang HP-nya. Anak yang melihat ibunya berdiri di tengah malam mengadakan sholat malam, seorang anak, seorang putri yang melihat ibunya berhijab dengan hijab yang syar'i berbeda dengan putri anak yang melihat ibunya keluar masuk mall dengan tidak memakai jilbab. Keteladanan sebelum nasihat. Karena anak ini melihat tingkah laku orang tua. Keteladanan. Makanya para salaf dulu itu, ya, kalau mau melakukan maksiat itu takut. Karena punya anak. Takut ditiru anaknya. Dan dulu para salaf itu sholat. Ketika sholat sujud teringat anaknya, maka dia perlama sujudnya untuk mendoakan anaknya. Wahai anakku, aku sholat. Aku sujud. Di tengah sujud itu aku teringat dengan dirimu, maka aku tambah kekhusuanku, aku tambah panjangkan doaku untukmu, wahai anakku. Makanya mendoakan anak itu penting. Dan nanti baktinya anak kepada kita itu sebatas cara kita merawat dan memperlakukan anak. Karena itu diantara doa yang sering kita dengar adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sohiro. Ya, itu kan diantara doa yang kita sering dengar. Ya, bahwa kita, apa yang terjadi? Ya Allah, di antara doa yang sering kita dengarkan, Allahumma gfirli, ya Allah, berikan ampunan kepada orang, berikan ampunan kepadaku, dan ampunan kepada kedua orang tuaku. Dan, sayangilah keduanya, ya Allah, rahmatilah keduanya, ya Allah, sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Ya kan? Ada kata-kata, ya Allah, warhamhuma, ya Allah, sayangilah keduanya, ya Allah, kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangi aku. Ada kata-kata apa? Sebagaimana. Artinya baktinya anakmu, kasih sayang yang kamu peroleh dari Allah dan dari anakmu ketika kamu tua renta, sebatas kasih sayangmu kepada anakmu ketika anakmu masih kecil. Makanya apa yang kamu lakukan kepada anakmu, itulah yang kamu tuai di hari tuamu. Karena apa? Karena doanya anak kita kan, kama rabbayani shohira, ya Allah sayangilah kedua bapakku sebagaimana mereka merawatku, mereka merawatku sejak kecil. Berarti yang Allah berikan kepada orang tua sebatas bagaimana cara kita merawat anak kita, tidak lebih dari itu. Kalau kita merawat yang baik-baik, ya akan dibalas yang baik. Kalau kita mendurhakai anak kita, mendurhakai anak apa mungkin Ustaz? Iya mungkin. Durhaka itu tidak hanya anak durhaka kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Maka jadi itulah, ikhwatal iman, kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Solehkan diri kita, pilihlah pasangan hidup yang baik. Doakan, berdoa kepada Allah agar diberi, dianugerahkan anak keturunan yang baik. Dan yang nomor 4, ikhwatul iman, berikan keteladanan. Setelah itu, pilihkan pendidikan yang baik. Pilihkan lembaga pendidikan yang baik untuk anak kita. Dan setelah itu, pilihkan suami yang baik untuk anakmu. Dan ingat, suami yang baik, suami yang soleh, itu lebih bermanfaat bagi putrimu daripada 1000 pondok pesantren. Ya. Kadang-kadang kita ini bingung carikan lembaga. Orang tua kadang bingung cari anaknya di ini, anaknya dicarikan sekolah itu. Ya. Ingat bahwa suami yang soleh, yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 pondok pesantren kau pindah-pindahkan anakmu untuk mencari pondok yang ideal untuk anak. Nah, itu harus kita pikirkan semua itu. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Wallahu a'lam.